Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس فأنتم عزكم الله كتاب رسك المبالي كجيب كتاب العمدة في الأحكام. Dan kita masih pada pembahasan kitab zakat, kitab yang membahas tentang masalah zakat, sampai pada hadis yang ke-180. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عمر على الصدقة. رسول الله عليه السلام mengutus Umar ibn al-Khattab untuk mengambil harta sedekah. Fakila, maka diberitakan, man'a ibn Jamil wa Khalid ibn al-Walid wal'abbas amun Nabi SAW. Diberitakan ada tiga orang yang menolak membayar zakat, yang menolak Ibnu Jamil, Khalid Ibn Walid, dan Abbas paman Nabi SAW. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW menjelaskan keadaan tiga orang ini. Kata Rasul, ma yaqinu ibnu Jamil illa an kana faqiran fa aghnahu Allah. Ma yaqinu ibnu Jamil, tidak ada yang mengkritik atau yang menyalahkan ibnu Jamil illa an kana faqiran, melainkan dia dulu, dia dahulu orang yang fakir, fa aghnahu Allah ta'ala, lalu memberikan kekayaan kepada dia, kecukupan kepada dia. Nyorang apa? Ya ini untuk Ibnu Jamil dicelah. Kenapa dia menolak membayar zakat? Padahal dia orang yang mampu. Dulu dia fakir, sekarang dia mampu. Dan seharusnya dia menolak membayar zakat. Wa amma Khalid, adapun Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, fa'innakum tawlimuna Khalidah, sesungguhnya kalian membolehi Khalid. Faqad ihtabasa adra'ahu wa a'dadahu fi sabilillah, sungguh Khalid ini telah mewakafkan adra'ahu, baju besinya, wa a'dadahu, dan peralatan perangnya, fi sabilillah, untuk fi sabilillah. Artinya kalau Khalid memang tidak pernah wajib zakat, sebab dia sudah mewakafkan harta yang dia miliki, bisa sendirilah. Tidak terkena kewajiban zakat. Dan juga barang-barang yang dimiliki Khalid tidak terkena kewajiban zakat. Bukan barang-barang yang terkena kewajiban zakat. Yang dia punya hanya baju besi untuk perang. Yang dia punya hanya peralatan perang. Itu semuanya bukan barang-barang yang terkena kewajiban zakat. Yang kamu kembali ke Khalid, orang tidak kena kewajiban zakat kok dimintai zakat. Mestinya bagaimana? Mestinya dikasih zakat. Ya Khalid. Wa ammal Abbas. Adapun Abbas, paman Nabi alaihi salatu wassalam, fahiyya alaiya wa mitruha. Itu tanggungan saya dan semisalnya juga. Thumma qala, lalu Rasul mengatakan, ya Umar, wahai Umar radhiyallahu anhu, ama sya'arta anna amma rajul sinhu abi. Apa kamu sudah mengira, apa kamu sudah merasa bahwasanya paman seseorang itu sama kayak bapaknya? Artinya barangkali untuk Abbas ini tidak mungkin tidak bayar zakat. Abbas paman Rasul itu sama kayak bapaknya Rasul. Tidak mungkin menolak bayar zakat. Tidak mungkin mengulur-ulur waktu membayar zakat. Tidak mungkin. Itu tanggung jawab saya dengan semisal. Titik. Sampai sini hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Baik, hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil terkait dengan bab zakat. Yang pertama, zakat itu pada dasarnya yang mengelola adalah pemerintah. Zakat itu pada dasarnya yang mengelola adalah pemerintah. Yang mengambil harta zakat, pemerintah. Yang menyalurkannya, pemerintah. Ini bagaimana? Sebagaimana di zamannya Rasulullah SAW, semua harta-harta zakat, semua harta-harta sedekah diatur oleh Rasulullah SAW. Sehingga dikenal dengan sebutan adanya Baitul Mal. Juga di situ memiliki karyawan-karyawan, petugas-petugas pengambil zakat. Sebagaimana Rasulullah SAW mengutus sahabat Umar untuk mengambil harta sedekah. Ada yang namanya amil. Ada penguasa yang mengelola zakat, ada baitul mal, ada amil. Itu pada dasarnya. Namun barakallahu fikum, semenjak zaman dahulu kala sudah cukup lama barakallahu fikum, di kalangan kaum muslimin tidak ada baitul mal. Baitul malnya enggak rata. Sehingga zakat itu tidak lagi diurus oleh pihak pemerintah. Dari pihak swasta pun juga bisa mengurusnya. Yang ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan seseorang pun boleh untuk menyerahkan secara langsung, secara pribadi, zakatnya dia kepada mustahiknya. Tidak ada masalah. Tapi ketika ada penguasa, ada pemerintah, ada baitul mal, ada amil penguasa, itu lebih atur. Ayo. Faedah yang kedua, hadis ini menjelaskan kepada kita celaan, ancaman bagi siapa saja yang tidak menunaikan zakatnya padahal terkena kewajiban zakat. Di sini yang dicela Ibnu Jamil. Ibnu Jamil di sini. Dia terkena kewajiban zakat, tapi menolak kewajiban zakat. Padahal dulunya dia kiri, dulunya dia miskin, Allah kasih kecukupan, tapi tidak membayar zakat. Kecaman Rasulullah SAW. Seseorang yang menolak mengeluarkan zakat karena menentang. Saya ulang lagi. Seseorang yang menolak mengeluarkan zakat karena menentang, itu dihukum kafir. Murtad dari agamanya. Itu yang terjadi pada zaman sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda, sepeninggal Rasul alaihi wasallam. Banyak dari kalangan kabilah-kabilah Arab yang tidak mau menyerahkan zakat, dihukumi murtad dan diperangi oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Itu kalau menentang. Tetapi kalau dia menolak memberikan zakatnya bukan karena menentang, maka dikatakan orang yang fasik dan diambil paksa oleh pihak penguasa. Diambil paksa oleh pihak penguasa zakatnya dia. Ini yang kedua. Faedah yang ketiga, barulah disebutkan dalam hadis ini bahwasanya peralatan perang apapun bentuknya bukan termasuk harta yang terkena kewajiban zakat. Peralatan perang apapun bentuknya bukan termasuk zakat yang kena kewajiban zakat. Bukan termasuk harta yang terkena kewajiban zakat. Kalau dulu baju besi, kemudian apa? Topi besi, tombak, pedang, panah, perisai, dan segala kuda dan segala macamnya. Dulu begitu pula sama sekarang ini yang lebih canggih. Dia punya apa namanya pistol, punya senapan laras panjang, punya yang gede, punya bazooka, punya tank, punya bom, segala macamnya. Harganya mahal apa? Mahal apa ya? Mahal banget. Itu semuanya tidak ada zakatnya. Berarti itu diambil dari Khalid bin Walid. Rasul mengatakan, kamu menggolongi Khalid. Dia sudah mewakafkan baju besinya, peralatan perangnya, fisabilillah, kok dimintai zakat. Artinya dia tidak terkena kewajiban zakat. Dikarenakan harta yang dia miliki, harta untuk perang, itu bukan termasuk asnaf zakawiyah, bukan termasuk barang-barang yang terkena kewajiban zakat. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya di hadis yang sebelumnya, barang yang atau harta yang terkena kewajiban zakat, satu, mata uang; dua, emas; tiga, perak; terus apa lagi ini? Yang dari hewan ternak, unta, sapi, kebo dimasukkan dari kebo sapi, kambing, dari kambing putih atau kambing Jawa, 6 ini. Terus yang lainnya, yang dari jinjian, syair, dan hempak. Yang dari buah-buahan, kurma dan zabi. Zabi kis-kis. Ini barang-barang yang terkena kewajiban zakat. Pendapat yang sahih hanya itu saja dan tidak bisa dikiaskan dengan yang lain. Selain ini bukan termasuk harta yang terkena kewajiban zakat. Bagaimana yang dibahas kemarin, kuda bukan termasuk barang kena zakat. Kuda bukan termasuk barang zakat. Kendaraan-kendaraan, rumah-rumah, tanah-tanah dan segala macamnya, itu semuanya tidak terkena kewajiban zakat. Para hartanya lebih mahal daripada sakit. Nah, tak boleh lupa kalau makan zakat tidak boleh menggunakan akal, tak boleh menggunakan kias, harus menggunakan dalil. Harus tidak termasukkan, tapi dianjurkan memperbanyak sedekah. Kalau sedekah itu tidak ada ketentuan nisab, tidak ada ketentuan haul, tidak ada ketentuan 2,5%, sedekah itu tak terbatas. Abbas. Nah, so banyak mungkin, tapi bukan sahabat. Halo. Ini yang berkaitan dengan bab zakat. Adapun faedah lain yang bisa kita ambil di sini selain bab zakat, tambahan faedah yang pertama ialah syukur nikmat. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk syukur nikmat itu ialah memperbanyak sedekah dan mengeluarkan zakat. Jangan dari kisahnya Ibnu Jamil tadi. Dulunya dia fakir, dulunya dia miskin, dikasih kecukupan harta oleh Allah, tidak mau bayar zakat. Kita lihat sendiri. Yang bisa kita ambil, mestinya, seharusnya seseorang yang mendapatkan rezeki dari Allah, dulunya dia miskin jadi kaya, atau dia sudah kaya, semakin banyak hartanya, syukur nikmat. Di antara itu syukur nikmat adalah banyak-banyak sedekah, banyak-banyak berinfak, mengeluarkan zakat yang merupakan kewajiban dia, syukur nikmat. Dengan cara semacam itu, hartanya akan terjaga oleh Allah Taala. Faedah yang lain terkait dengan bab kekerabatan. Kata Rasul alaihi wasallam kepada sahabat Umar, ya Umar, ama sya'arta anna ammar rajul silhu abi. Wahai Umar, apa kamu tidak merasa bahwasanya ammur rajul, pamannya seseorang, sama dengan bapaknya? Yang namanya ammun itu saudara ayahnya, bisa artinya bisa kakaknya, saudara ayah itu namanya ammun. Dalam riwayat ini disebutkan yang namanya ammun, saudara bapak, sama dengan bapak kita. Sehingga kita sebagai anak, sebagai ponakan, berkewajiban untuk berbuat baik kepada saudara bapak kita, paman-paman kita. Berbuat baik kepada mereka, menyambung kefamilian dengan mereka, memposisikan mereka sebagaimana bapaknya kita. Terus kalau saudara itu bagaimana? Hah? Sama saja. Nah, itu disebutkan dalam riwayat yang lain dengan tegas Rasul alaihi wasallam mengatakan al-khalatu bimanzilatil al-khalatu bimanzilatil al-khalat, khala itu saudari ibu. Baik adiknya atau kakaknya. Al-khalatu bimanzilatil khalat, saudari ibu, kedudukannya sama kayak para keluarga. Sehingga sama kewajiban kita sebagai ponakan juga berbuat baik kepada bibi-bibi kita dan juga ibu. Pada lain yang bisa kita ambil dari sini, kata-kata al-khalat di manzilatil ummu, yang namanya bibi itu sama dengan ibu, itu pada kenyataan. Pada kenyataannya para keluarga, ketika seorang anak itu ditinggal mati oleh ibunya, itu yang seringkali memperhatikan keadaan dirinya keluarga ibu, yang menggantikan posisi ibu, kadang bibinya, kadang budenya dari pihak ibunya. Alhamdulillah, ada kewajiban kepada keluarga bapak dan keluarga. Baik, hadis yang berikutnya. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه تبي عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين تجعل الله سبحانه وتعالى menganugerahkan harta baik atau memberikan harta baik kepada nabinya alaihi salatu wasalam pada waktu perang Hunain. Qasama binnas, Beliau membagi-bagi harta Hunain tadi pada kaum muslimin. Ayo, apa itu harta faid? Di sini ada harta faid, ada harta ghanimah. Kalau harta faid itu rampah harta yang diperoleh oleh kaum muslimin para penduduk dari hartanya orang-orang kafir tanpa adanya peperangan, itu faid. Jadi orang kafirnya tidak terlalu takut mau berhadapan musuh dengan Islam, belum perang lari orang kafirnya meninggalkan harta benda mereka. Maka harta benda yang ada disebut dengan harta faid, harta yang diperoleh oleh pasukan kaum muslimin dengan tanpa peperangan. Kalau ghanimah itu harta yang diperoleh setelah menang perang, itu ghanimah. Nah, pada waktu perang Hunain, pada waktu Hunain kaum muslimin dapat faid. Dikarenakan orang-orang kafir lari, tidak berani. Barakallahu. Tapi disebutkan di sini, ketika Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan harta faid kepada Rasulnya pada hari Hunain, qasama finnas, beliau membagi harta itu pada kaum muslimin. Wa fil mu'allafati qulubuhum, dan beliau bagi untuk yang mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam. Di harta perang Hunain yang sedemikian banyaknya itu, unta, kambing, makanan, pakaian, itu dikasih kepada kaum muslimin dan dikasihkan kepada mu'allaf yang baru masuk Islam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika peristiwa Hunain itu, Rasulullah SAW memberikan untuk yang Allah dari tokoh-tokoh Quraisy, satu orang Allah dikasih 100 ekor unta. Masya Allah tuh, itu pemberian yang luar biasa. Kalau dikeruskan rupiah sekarang berapa kira-kira ya? Unta harganya tuh 25 ya, 20 juta sapi aja sekarang gak mahal ya, 20 juta lah, 25 lagi sama begini peng 1 kira pak 2M setengah dikeruskan dengan rupiah, satu orang dikasih 100 ekor unta. Itu luar biasa taklif untuk melembutkan dari tokoh-tokoh Quraisy tadi. Baik, kemudian kita lanjut. Walam yu'ti al-ansar syai'a, ketika itu Rasul tidak memberi apapun, tidak memberi sesuatu pun kepada sahabat Ansar. Hartanya dikasihkan untuk orang-orang, dikasihkan untuk yang mu'alaf-mu'alaf, sahabat Ansar tidak dikasih. Faka'annahum wajadu fi anfusihim, maka seolah-olah sahabat Ansar ini merasa kecewa, mendapati pada jiwa mereka merasa kecewa, kok tidak dikasih. Id lam yusibhum ma'asabannas, sebab Rasul tidak memberikan kepada mereka harta yang diberikan kepada Allah. Barakallahu. Ini disebutkan dengan ringkas, disebutkan dalam riwayat yang lain pada peristiwa ini. Kekecewaan sahabat Ansar tadi itu sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau pun langsung mengumpulkan sahabat Ansar sebuah kemarin dan meminta klarifikasi apa kabar yang sampai sama saya. Maka berkata dari Ansar, adapun orang-orang tua kami yang senior-senior dari Ansar tidak ada komentar ya Rasulullah. yang komentar yang pemuda-pemuda kami. Mereka mengatakan, tuh lihat Rasulullah sudah terkena rasa cinta kepada familinya Quraisy katanya. Bayangkan pedang-pedang kami itu bersimbah darahnya kaum Quraisy. Kami yang perang, kami yang berjuang, tapi hartanya ghanimah dikasihkan kepada mereka juga. Nah, gitu ya. Kalau urusan minta pertolongan, minta bantuan, kami disuruh. Tapi urusan bagi-bagi harta, nggak dapat. Itulah dimana orang kecewa. Kira-kira kalau saya pandai kecewanya, sangat kecewa. Kalau antum nggak semata-mata kecewa, demo berarti. Nah, gitu ya. Nah, enak, kita yang berjuang, kita yang mengorbankan jiwa raga, mengorbankan harta benda, setelah menang nggak dikasih apa. Alhamdulillah, Rasul kemudian menceramahi mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah di hadapan mereka. Katalah, lihat. Ya ma'syarul ansar, wahai segenap orang-orang ansar, alam ajibkum bullalan fahadakumullahu bi. Wahai orang-orang ansar, bukankah aku dapati kalian dulu sebagai orang-orang yang sesat, lalu Allah beri kalian hidayah dengan sebab aku. Bukankah kamu dulu sesat, lalu mau kasih hidayah kepada kalian melalui dakwahku. Wa kuntum mutafarriqina fa'allafakumullahu bi. Bukankah kalian dulu tercerai-berai, berpecah belah, lalu Allah satukan, lembutkan kalian dengan sebab aku. Wa 'alatan fa'adnakumullahu bi. Dan bukankah kamu dulu adalah orang-orang yang alatan, yang miskin, yang fakir, lalu Allah berikan kecukupan dengan sebab aku. Kullama qala syai'an, dan setiap kali Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sesuatu, qalu, mereka mengatakan, Allah wa rasuluhu aman. Allah dan Rasulnya yang lebih banyak memberikan anugerah. Nah, kemudian Allah wa rasuluhu aman, ya Allah dan Rasulnya punya anugerah. Nah, jawab, no comment. Semata-mata Allah wa rasuluhu aman, Allah dan Rasulnya dan banyak anugerahnya. Maka Rasul mengatakan, ma yamna'ukum an tujibu Rasulullah. Apa yang menghalangi kalian? Apa yang mencegah kalian untuk menjawab pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala, dikatakan sama sang rawi, kullama qala syai'an, setiap kali Rasul mengucapkan sesuatu, qalu, mereka hanya mengatakan Allahu wa rasuluhu aman, Allah dan Rasulnya yang banyak anugerahnya. Qala, Rasulullah berbicara secara terang-terang. Dia mengatakan lausitum, lausitum, lakuntum jika nafiki ada wakana. Kalau kamu mau bicara, pasti kamu akan mengatakan, dulu kamu katakan kepada kami demikian-demikian, sekarang demikian-demikian. Ya, ini yang sekarang kata. Mungkin kamu akan terus terang, wahai sahabat Ansar. Dulu Rasul datang kepada kami, tidak ada yang bantu, kami yang bantu. Dulu Rasul datang kepada kami, tidak ada yang membela, kami yang bela. Kami yang menyiapkan rumahnya dan segala macamnya, kami yang membela. Tapi kenapa ketika ada harta kami tidak dikasih? Itu kan intinya. Jawabannya, iya itu intinya memang. Maka Rasul mengatakan selain itu, ala tarbauna ayyadhaba an-nasu bis-syati wal-ba'ir wa tadhhabuna fi rasulillah ila al-halikum. Apakah kalian tidak rida orang-orang pulang membawa kambing, membawa unta, sementara kalian pulang ke rumah kalian membawa Rasulullah. Pilih yang mana? Hah? Pulang bawa unta, bawa kambing, atau pulang bawa Rasul? Jawabannya bawa unta. Jawabannya iya, itu orang sekarang bawa unta. Bawa Rasul, Rasul itu gak kasih unta ya? Kalau bawa unta kan jelas ada unta yang dikambing. Allah Al-Mustah. Jadi kata Rasulullah mengatakan selain laulal hijratu lakuntum ra'an al-amsar. Kalau bukan karena hijrah, bukan karena saya hijrah dari Mekah ke Madinah, aku adalah seseorang laki-laki dari karena al-amsar. Aku bagian dari kalian. Sayangnya saya berhijrah, maka termasuk muhajirin, bukan termasuk al-amsar. Walau salakan nas wadiyan wa syi'ba. Kalau seandainya orang-orang menempuh sebuah lembah dan sebuah jalan di lereng gunung, la salatu wadiyan Anshari wa syi'ba. Niscaya aku akan menempuh lembahnya Anshar dan jalan setapak orang-orang Anshar. Al-Anshar syi'ar. Orang-orang Anshar itu syi'ar. Syiar itu pakaian yang melekat langsung dengan kulit. Setelah itu menggunakan kain dobel, ada kaos dalam yang langsung melekat dengan kulit. Ada yang setelahnya, yang kedua, yang langsung melekat dengan kulit namanya syiar. Paham ya? Wannasu dithar. Sementara orang lain itu dithar. Dithar lapis yang kedua. Itu namanya dithar. Paham ini? Ini syiar di kita. Artinya apa? Sahabat Anshar itu orang yang paling lekat dengan aku. Lapis pertama. Sementara yang lainnya lapis kedua. Barat. Beliau mengatakan sesuatu innakum satalqauna ba'di atharatan. Sesungguhnya kalian nanti akan menjumpai sepeninggalku atharah. Atharah itu seorang penguasa yang lebih mementingkan urusan pribadinya, tidak menunaikan hak rakyat. Itu namanya apa? Kata Rasul, innakum satalqauna ba'di atharah. Kalian nanti akan menjumpai sepeninggalku penguasa-penguasa yang mementingkan urusan pribadi, tidak menunaikan hak rakyat. Apa kata Rasul? Fasbiru, sabarlah kalian, hatta talqauni alal hawf, hingga kau berjumpa dengan aku di telaga nanti. Teologi indah. Selesai hadis yang sangat panjang ini. Ini hadis panjang disebutkan dalam bab kitab zakat. Kitab zakat. Apa kaitannya? Baik, sekarang kita sebutkan faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini seputar bab zakat. Baik, hadis ini menunjukkan kepada kita termasuk mustahid zakat. Termasuk mustahid zakat. Mustahid yang berhak menerima zakat adalah mu'alaf. Ya, termasuk mustahid zakat adalah mu'alaf. Mu'alaf itu macam-macam. Termasuk mu'alaf seseorang yang baru masuk Islam. Itu mu'alaf. Yang tadinya kafir baru masuk Islam. Namanya mu'alaf, dikasih harta zakat untuk mengokohkan keimanannya. Satu, mu'alaf. Termasuk mu'alaf ialah seseorang yang masih kafir. Masih kafir, belum muslim. Seseorang yang masih kafir dikasih harta zakat untuk meredam kejahatannya. Dikasih harta zakat untuk meredam kejahatannya. Jadi masih kafir, belum muslim. Tapi kafirnya ini masya Allah jahatnya, luar biasa kejahatan-kejahatannya. dalam rangka untuk meredam kejahatannya. Atau boleh yang kedua kata para ulama dalam rangka untuk supaya dia tertarik dengan Islam dikasih harta zakat. Itu menanam budi namanya, dia kasih budi dulu. Cantol diajak masuk Islam. Kalau dia jahat, diredam kejahatannya. Kalau dia tokoh yang berpengaruh, diharapkan bisa masuk Islam dengan harta zakat. Itu makna. Barakallahu. Saya mau tanya, sekarang ada orang Muslim, awas jadi orang Muslim dari mulai bayi mungkin dia Muslim. Tapi Subhanallah dikenal dengan kejahatan. Muslim yang sangat zalim, Muslim yang sangat kejam, yang sangat jahat. Apakah boleh kita kasih harta zakat dalam rangka untuk meredam kejahatannya atau melunakkan hati? Jawab. Boleh. Apalagi yang muslim. Apalagi yang muslim. Itu menggunakan kias gitu ya. Nah, itu juga disebutkan oleh para ulama. Sehingga total semuanya ada tiga yang termasuk mu'allaq. Yang pertama, yang baru masuk Islam dikasih harta zakat untuk mengokohkan keislamannya. Dua, orang kafir yang jahat dikasih harta zakat untuk meredam kejahatannya atau melunakkan hatinya supaya masuk Islam. Tiga, seorang muslim yang jahat yang dikasih harta zakat untuk meredam kejahatannya atau melunakkan hati dia supaya bisa dibimbing kejahatannya. Nah, itu mah. Tapi umumnya mu'alaf siapa? Yang baru masuk Islam. Itu umumnya mu'alaf. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita termasuk mustahik zakat mu'alaf. Faedah yang kedua terkait dengan bab zakat, hadis ini menunjukkan zakat itu tidak harus diberikan kepada 8 golongan sekaligus. Saya ulang lagi, zakat itu tidak harus diberikan atau diserahkan kepada 8 golongan sekaligus. Kan disebut mustahik zakat ada berapa? 8 kan gitu ya. Itu tidak harus dikasih semua. Artinya apa? Boleh untuk memberikan harta zakat kepada salah satunya atau sebagiannya. Dikasihkan ke mu'alaf semua boleh. Ini dengan dasar riwayat ini, Rasul hanya ngasih mu'alaf satu orang 100 ekor unta. Boleh. Mau dikasihkan kepada fakir miskin saja boleh. Mau dikasihkan fisabilillah saja, lagi perang, lagi jihad, dikasihkan kepada mujahidin boleh. Tidak ada masalah. Satu atau sebagian, tidak ada masalah. Dengan dasar riwayat ini, ini semua kembali kepada kebijakan pemerintah. Itu kalau ada pemerintah yang mengurusi zakat, ada baitul mal, itu kembali kepada kebijakan pemerintah. Atau yang sekarang ini swasta dan masalah pribadi, itu kembali kepada kemaslahatan yang dipandang oleh pribadi kaum muslim. Misalkan antum sudah terkena kewajiban zakat, antum kasihkan zakat pasti kepada pihak tertentu, satu dari muslim zakat yang ada itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Misalnya harus seperti rapat 8 gitu, enggak ada masalah. Satu kelompok boleh, bahkan satu orang pun juga boleh. Nah, Ini yang berkaitan dengan masalah zakat. Dan untuk ini pula barakallahu fikum, hadis ini disebutkan dari muallif dalam kitab zakat. Nah, masyaallah. Misalkan yang namanya kondisi masyarakat berbeda-beda. Hidup, ada yang hidup di perumahan. Sekarang ini di perumahan Araya ini. Prosokku yang enggak ada yang kiri. Apa ada yang kiri? Kalau kiri enggak bakal tinggal di perumahan Araya gitu ya. Yang tinggal di perumahan. Seluruh orang yang di perumahan Araya Muslim itu sudah terkena kewajiban zakat. Masing-masing mengeluarkan zakat. Ini kalau pakai miskin, dikasihkan siapa kira-kira ini? Dikasihkan siapa, Pak? Kira-kira apa? Yang miskin. Ya, Pak, langsung tiga aku. Sekitarnya perumahan yang lainnya lagi. Ini semuanya perumahan semua ini. Di perumahan, perumahan, perumahan, perumahan, perumahan, perumahan. Satpamnya mungkin. Nah, baik. Ya, ini jelas sih ketika berbisnis tempat yang lain. Mungkin ada alokasi yang lain. Satu hal yang mungkin di benaknya sebagian orang, kalau seandainya zakat itu dikasihkan kepada amil semua ya, boleh apa tidak? Kebang guyu, ceguyu ini, boleh apa tidak? Zakatnya orang sak perumahan Araya ini dikasihkan kepada amil semua. Boleh apa nggak boleh? Saya mau tanya dulu, amil apakah termasuk mustahik zakat? Jawab sih. Amil zakat, apakah termasuk mustahik zakat? Jawabnya masuk, termasuk 8 golongan tadi. Ada yang punya ide? Nah, ini tepat. Ini zakatnya orang Araya dikasihkan amilnya. Boleh apa? Boleh? Boleh, Pak ya? Boleh. Secara dalil, secara pendapatnya ulama, boleh. Penyebutan mu'alaf di sini itu contoh kejadian ketika itu. Di dalam riwayat yang lain, akan miskin. Artinya bisa pula diberikan kepada mustahik yang selain mereka. Kali ini untuk amil. Nah, siapa amilnya? Nah, siapa amilnya? Assalamualaikum. Siapa amilnya? Amilnya Pak Bumo. Bisa lagi. Amilnya sugil, Pak. Sudah kaya amilnya ini. Tapi mau ditunjuk sebagai amil zakat. Dikasihkan amilnya sekalian. Bleng gitu. Ini saya belum pernah mendengar ide yang semacam ini. Dan saya kira idenya jangan dilakukan. Umumnya yang namanya amil itu umumnya ya makmur. Jadi ya dikasihkan kepada yang lain. Tapi kalau ada yang punya ide seperti itu, tidak, ambil wajah. Tidak apa, dikasihkan ambil. Sudah lumayan mampu. Tidak apa, dikasihkan ambil sekali-kali biar ambilnya senang. Ya sih, tidak ada masalah. Tidak ada pelanggaran syar'i badannya perkara yang boleh. Tapi ingat, itu untuk zakatul mal. Masya Allah. Oh, jam 5, tak berotong. Baik. Adapun faedah lain yang bisa kita ambil selain bab zakat. Hadis ini Pak Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sahabatan sahabat. Menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sahabat Ansar. Terlalu banyak ujian-ujian Rasul kepada sahabat Ansar. Al-Ansar usyiar wa nasu kita. Kalau seandainya bukan karena hijrah, saya sebagai orang Ansar. Kalau seandainya orang-orang menempuh jalan-jalan yang ada, maka saya menempuh jalannya orang-orang Ansar. Ini merupakan kaum yang besar yang dimiliki oleh para sahabat Ansar. Sahabat Ansar itu para sahabat yang membela Rasul di kota Madinah. Para sahabat Ansar ada dua suku, ada suku Aus, ada suku Khazraj. Dikatakan sebagai Ansar. Satu, dikatakan ada nas Al-Quran yang langsung menyebutkan mereka sebagai Ansar. Wassabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar. Nah, langsung dalam Al-Quran dan juga dikatakan kibar mereka dalam membela menolong dakwah Rasulullah SAW. Jadi, mana lebih afdal, sahabat Ansar atau sahabat muhajirin? Para sahabat Ansar atau muhajirin lebih afdal? Jawabannya kira-kira? Bah, awas itu. Jadi kan disebutkan banyak sabda Rasul yang menyebutkan keutamaan Ansar. Orang-orang pulang bawa unta, bawa kambing, Ansar bawa Rasul. Macam-macam kan? Terang bukannya Ansar. Gak nyinggung muhajirin sedikit pun. Lebih afdal mana sahabat muhajirin atau sahabat Ansar? Sama-sama sahabat ya, sama-sama mulia. Yang lebih mulia yang mana? Jadi sahabat Ansar. Jadi sahabat Ansar lebih mulia daripada sahabat Muhajirin. Alasannya? Sama-sama mulia. Iya, sama-sama mulia. Apa kok sama-sama mulia, sama-sama kemuliaannya kan? Ada yang lebih mulia, ada yang mulia, ada yang mulia, ada yang mulia. Yang paling mulia, yang lebih mulia siapa? Sahabat Ansar atau Muhajirin? Sahabat Ansar. Dikarenakan hadis ini gitu ya. Soalnya keutamaan-keutamaan yang ada tetap kepada sahabat Ansar. Sepakat? Sepakat? Sepakat? Sepakat? Sepakat? Masya Allah, sahabat Ansar lebih mulia dari para sahabat Muhajirin. Sepakat? Sepakat? Sepakat lagi? Oh, belum sepakat? Nah terus? Iya, nah terus gimana? Eka. Katanya belum sepakat ya. Nah terus? Muhajirin. Kenapa kamu lebih utama Muhajirin? Termasuk yang berhijrah dengan Rasul. Sahabat Ansar syiar lapis pertama, yang lainnya dihar lapis kedua. Hidupnya yang mana coba? Loh, jadi berubah gini Pak. Ya, iya tadi kan mereka mengatakan wajib lebih afdal, mereka hijrah. Saya bantah Ansar syiar lapis pertama. Banding-banding tadi kok. Sepakat Ansar? Muhajirin. Kenapa kamu Muhajirin? Karena sahabat orang yang pertama, sahabat yang pertama yang masuk Islam. Dia berjuang dengan Rasul. Setelah itu kan Bapak Ansar. Ansar juga berjuang membela Rasul. Yang pertama itu sahabat. Yang pertama, saya bilang Ansar juga termasuk yang pertama. Dia yang Bai'atul Aqabah itu sebelum beliau hijrah ke Madinah, 70 sekian orang dari Madinah sudah bai'at kepada Rasul, siap membela Rasul. Sebelum hijrah dakwah Rasul di kota Mekah tidak berkembang. Begitu pindah ke Madinah, kuat. Gitu ya. Jadi Ansar atau Muhajirin? Allah Ustana itu dikarenakan masing-masing punya keutamaan yang sangat besar. Tapi secara akidah dan prinsipnya Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti yang lebih afdal adalah sahabat sahabat muhajiri. Ansor satu tentang muhajiri itu lebih afdal. Satu disebutkan lebih dahulu daripada ansor dalam ayat yang saya bacakan tadi. Wassabiqunal awwalun, terus minal muhajirina wal ansor. Disebutkan muhajirin dulu baru kemudian ansor. Itu kemudian dari hadis ini kata Rasul, laulal hijrah lakuntu imra'an minal ansor. Kalau bukan karena hijrah, saya termasuk ansor. Berhubung saya hijrah, saya muhajirin, lebih afdal daripada ansor. Paham ya? Di kalangan muhajirin ada Rasul sallallahu, ya gak mungkin dibandingkan dengan siapapun. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, Khulafaur Rasyidin, ya gak mungkin dibandingkan dengan siapapun. Nah, maka muhajirin lebih afdal daripada sahabat ansar. Semuanya mulia, mereka adalah generasi pertama umat ini dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Faedah yang lain yang bisa kita ambil selain bab zakat, sabda Rasul di akhir hadis beliau mengatakan, innakum satalqawna ba'di ataratan tasbiru. Kalian nanti wahai kaum muslimin akan mendapati sepeninggalku asar penguasa-penguasa yang mementingkan urusan pribadi tidak menundakkan hak rakyat. Terjadi apa yang terjadi? Terjadi. Di sini faedah yang kita ambil nasihatnya Rasul. Apa kata beliau? Fasbiru, sabarlah kalian hingga kalian berjumpa dengan aku di telaganan. Dari hadis ini warahmatullahi diambil faedah penting yang merupakan prinsip Islam, larangan memberontak, larangan menghujat penguasa, walaupun penguasa tadi memikirkan urusan pribadi tidak menunaikan hak rakyat. Larangan memberontak, dan Rasul memerintahkan untuk bersabda. Sabda. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain dia mengatakan dengan lebih tegas lagi, ketika mendapati penguasa-penguasa yang demikian minta ditunaikan haknya tapi tidak menunaikan haknya rakyat, Rasul mengatakan tu'adunalladhi alaikum wa tas'alunallaha alladhi lakum. Kamu tunaikan kewajiban kalian sebagai rakyat menekan haknya penguasa, dan kamu mohon kepada Allah haknya kalian. Luar biasa. Itu merupakan nasihat yang Rasulullah SAW. Ini prinsip tentang juga penguasa yang demikian sabar, ditunaikan haknya penguasa tadi, kita mohon haknya kita kepada Allah SWT. Dilarang keras yang namanya memberontakan dan tidak menghujat penguasa. Prinsip semacam ini walaupun yang dilupakan oleh banyak kaum muslimin. Ya baik. Hah? Ya, enggak usah sejauh ini penguasa yang dianggap kinerjanya kurang maksimal aja dihujat. Sudah dikasih haknya, rakyat dikasih haknya, urusan pendidikan, urusan pengobatan, urusan ini dan itu dikasih macam-macam tiap-tiap penguasa. Tapi ada perkara-perkara yang lainnya kurang cocok, kinerja kurang maksimal, coba dihujat dan segala macamnya. Allahu musta'an. Itu semuanya bukan bimbingan Islam, itu semuanya merupakan hasil pemikiran yang orang-orang kafir, orang-orang barat. Maka jangan baik nasihatnya Rasulullah SAW ini, sabarlah kalian ketika mendapati penguasa-penguasa yang demikian keadaannya. Istiru, sabar, jangan hujat, jangan mencaci maki, jangan mencela, jangan demo, jangan merontak, segala macamnya ada tindakan-tindakan yang menentang agama. Sabar, tunaikan haknya penguasa, mintalah haknya kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapan? Sampai kapan? Hah? Sampai kita mati dan insya Allah berjumpa dengan Rasul di laga Yaumul Qiyamah. Sampai mati. Hatta talqauni alal haud, disuruh istiqamah di atas prinsip yang mulia ini berkaitan dengan pihak penguasa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pun bab yang berikutnya, bab shadaqatul fitri, bab tentang shadaqah fitrah. Ini akan ditunda insyaallah pada perjumpaan Sabtu berikutnya. Ada yang mau tanyakan? Kita kasih waktu lebar untuk pertanyaan. Silakan. Ya, gimana Pak? Untuk disabilillah itu sekarang mungkin tidak ada. Ada orang yang berpendapat bahwasanya para asatidz atau ustadz itu termasuk disabilillah. Insya Allah. Benar, Pak? Saya termasuk ustadz. Jadi saya bisa dinilai. Hei, pembahasan ini sudah kita bahas kemarin terkait dengan Pak disabilillah. Disebutkan di antara mustahik zakat adalah fisabilillah. Terkait dengan siapa yang dimaksud dengan fisabilillah, mayoritas ulama kita berpendapat yang namanya fisabilillah itu adalah mujahidin, orang-orang yang berjihad fisabilillah dengan jihad yang syar'i. Ini pendapat jumhur. Ada pula yang berpendapat yang namanya fisabilillah itu ialah sesuai dengan kalimatnya fisabilillah, semua yang termasuk fisabilillah, mujahidin fisabilillah, para dai-dai, para ustaz-ustaz yang berdakwah fisabilillah, fisabilillah, para ulama ilmu, para pencari ilmu yang belajar agama di pondok pesantren dan segala macamnya, fisabilillah. Yang mengurusi urusan umat, yang mengurusi urusan umat, yang mengurusi yatim, yang mengurusi janda-janda yang miskin, yang tak terawat dan segala macamnya, fisabilillah. Semua yang fisabilillah itu dimasukkan dalam kata-kata fisabilillah. Ini pendapat sebagian ulama kita. Ada lagi yang berpendapat yang ketiga, fisabilillah termasuk di dalamnya ialah al-masalihul 'ammah, untuk kemaslahatan umum kaum muslimin. Kalau misalnya Rasul dulu untuk membayar diyah ke seorang muslim terjatuh dalam sebuah tindakan terkena diyah, tidak punya uang, yang bayar pemerintah. Dari mana? Dari harta zakat, bayar dia segala macamnya, menebus penebusan tawanan segala macam. Yang penting untuk kemaslahatan umum muslim itu termasuk fisabilillah. Jadi ketika ada di kalangan kaum muslimin yang benar-benar mengamalkan pendapat tadi, kita tidak bisa mengingkar. Cuma hanya saja diminta kejujuran dari para ustaz dan para dai, harus menyampaikan kepada umat siapa yang dikatakan fisabilillah. Jangan kemudian diambil kesempatan dalam pelonggaran. Ngomong, bapak-bapak sekalian, yang namanya fisabilillah, dia fisabilillah. Ustaz, fisabilillah. Guru ngaji, fisabilillah. Pak Yai, fisabilillah. Waduh, baik. Ustaz, guru ngaji, Pak Yai, dia sendiri. Padahal ada uang di balik penjelasan tadi. Maunya dia apa? Supaya semua harta zakat masyarakat dialihkan kepada ustaz. Ini yang tidak digunakan. Sehingga tujuh, sampaikan ini sudah gila, kejadian demikian, demikian, demikian, demikian, demikian, syukur mengatakan mujahidin. Kalau pendapatnya mujahidin, dia jangan bingung, masih banyak mustahik yang lain-lainnya. Dia mematok dengan pendapatnya ketua, ya silakan. Dan tidak mesti harus yang berbicara yang mendapatkan harta zakat tadi. Tapi itu baik. Itu namanya kejujuran dalam menyampaikan sesuatu. Sekarang ini yang ada jujur apa jujur? Jawabannya gak jujur. Didoktrin jamaahnya, masyarakatnya untuk memberikan zakat kepada kiai. Ya pak ya? Jawabannya ya. Itu semuanya zakat fitrah kiai, zakatul mal kiai. Kiainya rumahnya mentereng, mobilnya Mercedes segala macam. Siapa lain? Dalam Al-Quran Allah. Gimana? Iya. Iya silakan. Kalau mampu jawab kepada Allah. Batasan pemerintah. Kalau misalnya pemerintah itu listrik atau sampai kemudian murtad, apakah kita masih harus taat? Masya Allah. Pertanyaannya, apa batasan taat kepada penguasa? Ini pertanyaan bagus. Memang ketaatan kepada pihak penguasa itu tidak mutlak. Yang mutlak itu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya alaihissalam. Batasannya satu, penguasa itu muslim. Walaupun dia khalil, walaupun dia dajjal, walaupun dia sadis, walaupun dia tau dan segala macam, muslim. Kalau dia kafir, maka kita harus menyampaikan kepada dewan yang biasa memilih presiden itu untuk melengsarkan dia dan dia lain. Karena itu nggak ada tak. Yang kedua, ketaatan kepada penguasa itu hanya dalam perkara kebaikan atau perkara yang mubah, bukan perkara kemaksiatan. Kalau penguasa mengumumkan tentang berdosa, mutarat, yang satu itu nggak, yang lain yang baik-baik kita akan. Tapi ingat, ketika penguasa mengatakan kita berbuat dosa atau kemungkaran, kita tidak boleh memberontak. Kali itu tidak. Yang lain taat, tidak boleh memuja, tidak boleh memberontak, tapi tidak sehat. Ditegur, diluruskan. Ini ketentuan. Sehingga tidak secara mutlak. Masya Allah. Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus yang belum terangkat. Apa hubungannya harta baik dengan harta zakat yang dibagikan kepada Allah? Jadi terkait dengan riwayat tadi sudah memahami ya. Harta baik tadi itu di zamannya Rasul dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Dikarenakan pada zaman itu ada Baitul Mal dan yang mengurus urusan zakat, urusan sedekah, urusan walimah, faid dan segala macamnya itu diurus oleh pihak pemerintah, oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya yang diterangkan di awal tadi, sehingga di sini Rasulullah SAW memberikan harta tadi kepada pihak pemerintah dari harta yang masuk ke Baitul Mal. Zakat masuk di situ, sholat masuk di situ, walimah masuk di situ, khairat juga masuk di situ. Sebenarnya diambil argumentasi oleh pengalim tadi itu ialah mustahiknya. Yang terakhir tadi itu hadis menunjukkan bahwasanya di antara mustahik zakat adalah mutawaf. Itu diambilkan dari Baitul Mal kaum muslimin. Allah ya. Apakah juga bentuk taat kepada penguasa apabila kita dibagi penguasa untuk tetangga terangnya dalam rangka diberi penghargaan, baik kita tidak butuh menghargai kita. Loh kok bisa dikasih penghargaan? Ada apa sebelumnya? Perasaan tak mungkin penguasa ujung-ujung panggil aku, saya istana tak bisa menghargai. Kok mungkin? Sekarang ada jasa kepada negara, kalau negara memberikan penghargaan. Ada apa sebelumnya? Ya menurut itu ada komentasi kalau orang yang sudah berbuat ini dan itu. Nah itu makanya ini itu apa? Itu apa? Ada kan orang berdarah. Kalau sudah lebih dari 100 kali, dia akan dipanggil ke masa untuk mendapatkan penghargaan. Oh, sudah kita nggak. Itu betul. Kita menolak, nggak akan tahu itu karena berapa benar kita. kita berlari lagi dalam rangka kita menetapi selama yang diminta untuk menutup administrasinya sebagai terus. Kalau kita tidak bisa datang, kita tetap diminta ya. Kalau kita datang, apa yang diusahakan? Berdoa ke KTP, pas foto, keterangan kepolisian bagian dan berdua-dua situ dan juga masalah. Ini aku akan saya bayar, setiap penghargaannya dan juga pasaran. Boleh apa enggak boleh datang dan menerima bentuk apa penghargaannya? Ya kamu. Ya kamu. Gunung Pak, kata yang lain. Apa? Berapa tahun kasi itu sendiri? Selama setiap bulan gitu. Makan kali. Ya karena ada apa? Ada hadiahnya. Ya apa? Ya, apa itu? Ya. Tadi misalkan, seratus kali itu berapa? Kalau sesuatu tidak tahu, tapi tergantung jasa yang sudah diberikan negara ini. Kalau enggak kesana, bayar enggak interaksi. Yang berbayar, kalau kita akan datang itu lebih yang terbesar. Jadi itu administratifnya, artinya itu berarti intinya kalau kalau jadi kembali restoran menganggap syarikat. Ada pun permintaan dari pemerintah terkait dengan untuk KTP, KK, misalnya. Perkara yang baru ini, perkara yang harus semacam harus ada memang. KTP, tentu cintai KTP untuk KTP, untuk keluarga, KK, keterangan baik dari DRT, umur rakyat, polisi, segala macam. Ini sesuatu yang mesti. Perkara yang tidak mungkin terima. Sekiranya itu perkara sebenarnya mengubah, mana harus dilakukan. Itu penghargaan baik dari penguasa yang diberikan kepada pihak lainnya. Tapi kalau penghargaan dikarenakan tindakan antum yang berjasa tapi salah sanginya di melanggar agama ya jangan. Atau dikasih penghargaan yang melanggar agama juga ya jangan. Nah, jadi kalau salah satu Allah dan Ramadhan, insya Allah tidak ada. Atau mengajukan pak pahlawan nama-nama. Nah, bisa kan? Insya Allah bisa diatur aja Pak Musa tulis pahlawan apa ada jasa. Ya Allah, menambahi lah ini yang ada tadi perbatasan harga ketatan kepada pembinaan dan kelihatannya di negara kita ini semacam ada pembiaran-pembiaran tentang maksiat-maksiat. Ya, ini yang lagi terjadi ini pemadakannya disebut gitu kan, itu bukan sebuah rasib wanita orang ini pemerintah di sini pembiar gaji terus rumah-rumah hiburan kok semua tempat-tempat maksiat lah rumah-rumah rambut terus pertanyaannya apakah pemerintah kita tadi sudah benar atau belum biarkan urusan terkait dengan pemerintah itu ada celah, ada cacat, itu perkara yang terjadi manusia biasa. Kita tidak mengingkari adanya kekurangan-kekurangan kesalahan pada tiap pemerintah kita banyak. Tetapi yang terpenting adalah sikap kita sebagai rakyat dalam Islam. Tidak boleh menghujat, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh mencela, apalagi memberontak, apalagi demo dan segala macam. Satu suruh sabar. Yang kedua diminta untuk memberikan masukan-masukan kepada pihak pemerintah, menasihati pemerintah. Cuma orang saja pemerintah. Tapi dengan cara apa? Langsung kepada pihak terkait. Ketemu langsung dengan penguasanya dan segala macam. Upaya maksimal. Artinya kerusakan-kerusakan yang ada tidak dibalas dengan kerusakan. Jangan menimbulkan malah bayar ini pemerintah. Jangan dikira tahap penguasa itu mentaati atau meridhoi adanya tempat hiburan. Tidak, muka rumput, salah-salah. Tapi kalau kita membutuhkan yang sahabat, ya harus dengan cara yang baik. Sahabat menasihati mereka dengan cara yang baik. Selanjutnya, selebihnya serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu. Ada etika untuk mengingkari kekurangan-kekurangan, kesalahan yang ada kepada yang kepada yang menguasai. Sekarang kalau kita ini dengan cara yang keras, menunjukkan marah bahaya semua itu. Tempat itu ya. Suatu waktu penguasa kita sudah berusaha maksimal memakan itu semua. Ya baik, lokalisasi diupaya itu tekan sama mereka, tapi dengan cara yang gagal. Jadi itu baik. Doli aja sudah mau disingkirkan. Upaya ya. Tapi ketika belum tercapai atau belum terlaksana, kalau kita menggunakan dengan cara yang keras, menimbulkan lebih besar lagi mau demo usaha penguasa mentanya supaya yang bijaksana, yang arif, yang arogan begitu ditahan, malah ngamuk di masyarakat umum sebuah pendek provokasi, serokok langsung itu hancur semua yang ada merusak segala macamnya. Itu semuanya bukan cara-cara yang islami, bukan cara yang Islam mau mengajarkan kita mengakui penguasa dalam karya yang berubah untuk penguasa yang muslim walaupun dia orang dari waktu itu, dan berusaha untuk membenahi penguasa yang ada dengan cara-cara yang tepat yang tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Itu banyak sehingga jangan dipahami meribuai kemungkaran-kemungkaran yang ada sudah mungkar salah-salah bicara pembenahannya yang harus sesuai dengan penyelesaian. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sudah jam setengah malam dan persiapan untuk maghrib. Begitu ya. Nah, ketika benar subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah.